hukum menjual rokok. Lihat dulu hukum rokoknya, nanti ambil pendapat yang mana. Rokok itu ulama terbagi menjadi beberapa. Menurut sejarahnya, sebelum abad 4 Masehi, ulama sebelum abad 4 ya, ulama mengatakan rokok itu sunnah. Sunnah. Sebelum abad 4 Masehi. Kok bisa demikian? Seabad Masehi. Abad 4 Hijriah maksudnya. Sebelum abad 4 Hijriah, ulama mengatakan rokok sunnah. Kenapa bisa demikian? Karena waktu itu alat-alat penelitian belum ada. Mereka menganggap rokok ini manfaatnya banyak. Karena bisa menghangatkan badan, bisa makin semangat. Kadang kalau malas ngerokok langsung ger gitu kan. Itu ulama sebelum abad keempat. Setelah abad keempat, banyak alat-alat modern datang. Ulama pun melihat banyak yang bengek orang ngerokok ini. Banyak yang sakit juga. Akhirnya ulama-ulama setelah abad keempat, mereka mengubah fatwanya menjadi makruh. Kenapa? Karena dilihat-lihat banyak yang sakit daripada banyak yang sehat pada waktu itu. Dan juga orang-orang banyak terganggu dengan rokok, baunya. Apalagi ketika majelis taklim ya. Nah, setelah abad-abad ini, alat-alat lebih modern, ulama pun, kebanyakan ulama, mengambil pendapat fatwa haram. Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tenang dulu, yang merokok jangan protes dulu. Kok haram Pak Ustaz? Terlalu. Belum selesai saya bicara ini. Mengapa? Karena ulama itu bukan sepatutnya pendapat mereka itu mutlak dari pemikiran mereka, enggak. Mereka itu juga mengikuti dokter, fatwa dokter. Mereka tanya kepada dokter, bagaimana ini dokter, hukum rokok? Oh, setelah diteliti oleh dokter, banyak mudaratnya. Maka ulama setelah bertanya kepada dokter, ulama mengambil hukum, hukumnya tidak boleh atau haram. Sama dengan yang lain, misalkan hewan, masalah kehewanan. Kata penjaga kebun binatang, tidak boleh ada yang masuk kebun binatang ini. Kenapa? Karena ada singa yang lepas. Ya, ulama yang hadir di situ harus mengeluarkan fatwa haram. Kenapa? Karena dia bertanya kepada yang punya kebun, ada singa yang lepas. Karena singa itu sangat berbahaya bagi manusia. Karena ada yang membahayakan manusia, maka ulama itu harus mendengarkan pendapat yang punya kebun. Walaupun dia bukan ulama, tetapi betul-betul bisa dipercaya, maka ulama harus mengeluarkan fatwa haram. Jangan bilang, wah kamu kan dokter, kamu kan tukang kebun, sok tahu kamu ini, apa yang berhak? Oh jangan. Maka ulama-ulama mengeluarkan fatwa haram karena mereka sudah bertanya kepada orang yang ngerti. Tetapi kan ribet kalau kita ngomong haram sekarang ini. Rokok haram, habis al-bahja digusur warga ini. Karena dari depan sampai belakang ujung sana, berapa orang doang yang gak merokok, kan gitu. Maka sudah, ulama mengambil kesimpulan, hukum rokok dua. Menurut Muhammadiyah, rokok haram. Selesai. Tapi menurut NU, menurut MUI, rokok haram bagi yang hamil, berpenyakitan, dan lain-lain. Dulu ada itu. Apa impoten melahirkan apa di sampul rokok itu. Kalau yang tidak hamil, tidak berpenyakitan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi tetap lebih baik tinggalkan. Lebih baik ditinggal. Kalau bisa ditinggalkan, ditinggalkan. Kalau enggak bisa, kalau misal ayahmu ngerokok, ya kamu pulang jangan bilang haram. Pak, kata Habib Ali, rokok haram. Habis kamu disuruh enggak usah mondok lagi. Bilang makruh. Tapi dengan perlahan-lahan, kamu nasihati agar meninggalkan rokok. Baru kalau sudah meninggalkan, baru ngomong haram. Lah bapak juga yang merokok, nah bapak ambil pendapat makruh yang ngerokok ini. Saya ngerokok, kenapa? Yaudahlah saya ambil pendapat makruh aja. Susah mau meninggalkan rokok ini. Tapi tetap sama anak bapak, bapak bilang haram. Sama anak bapak, sama cucunya, dalam hati nurani kita, kita gak kepingin kan anak kita ngerokok kan? Ada yang mau anak kita merokok? Walaupun bapaknya merokok. Kan pasti gak mau. Gak mau. Nah, makanya anaknya jangan ngikut. Kalau bisa. Maka kalau menjualnya bagaimana? Setelah kita tahu hukumnya tadi, setelah saya jelaskan. Jadi jangan dianu ya, jangan dikeraskan saya nanti bilang Habib Ali ini mengatakan rokok haram nih. Tadi malam ngomong di pengajian, enggak usah hadir pengajiannya lagi. Ya jangan, saya enggak mengharapkan bagi diri saya dan bagi anak didik saya, santri-santriwan dan santriwati siapa lagi perempuan, saya mengatakan kepada mereka haram. Karena mereka belum pernah merokok haram, jangan. Tapi kalau orang tua kamu merokok, jangan kau bilang haram, bilang makruh. Tapi jangan bilang sunnah. Kata Habib Ali, sebelum abad keempat sunnah, itu belum ada alat-alatnya. Bilang makruh, sambil nasihati. Nah, untuk adik-adikmu, bilang haram. Nanti ditanya, apa mak kakak nih, sama abang, sama bapak, makruh, sama adik haram? Nah, suruh datang ke Habib Ali, biar yang jelaskan. Nah, kalau sudah tahu hukumnya, maka menjualnya bagaimana? Bagi orang yang mengambil pendapat rokok makruh, tentu menjualnya juga makruh. Bagi orang yang mengambil pendapat haram, tentu menjualnya juga haram. Selesai. Ya kan? Selesai. Bagi saya, rokok haram bagi saya. Tentu saya tidak boleh membeli rokok, karena bagi saya haram. Termasuk kalau ada orang yang nyuruh saya, Beb, belikan anak rokok? Oh, tidak bisa. Karena menurut saya, rokok haram. Kalau kau minta belikan, cari anak-anak yang mengatakan rokok itu makruh. Hormati saya dong. Saya menghormati Anda dengan bilang pada Anda rokok makruh, Anda juga menghormati saya. Dengan tidak menyuruh saya membeli rokok. Karena menurut saya, rokok itu haram. Khusus rokok saja, hukum menjadi haram ataupun makruh. Tapi kalau babi, apalagi anjing, minuman keras, enggak ada daging babi haram dan makruh. Zaman makruh aja, enggak ada, tetap haram. Daging babi tetap haram. Oh, tua ini, udah saya ambil pendapat, enggak ada. Minuman keras tetap hukumnya haram semuanya. Khusus rokok saja, ada pendapat haram, ada pendapat makruh. Jadi hukum menjualnya kembali kepada keyakinan yang menjual. Kamu rokok itu haram atau makruh? Karena kan ada orang, bagi saya rokok haram. Loh, kamu kok jual rokok? Karena rokok ini laris, manis, Ustaz. Banyak yang beli, kaya saya. Makanya saya jual rokok. Ya, kalau kamu mendapat rokok haram, ya jangan dijual. Haram juga. Jadi kembali kepada keyakinan yang menjualnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.